Hari ini kita saya mendapat tema mengenai manusia pusat semesta. Ini merupakan bagian dari teologi apa doktrin manusia, doktrin antropologi begitu ya, doktrin yang membahas tentang kemanusiaan, tentang apa-apa saja yang menyangkut tentang kita, hidup kita. Saya mengajak kita baca bersama-sama dari Kejadian pasal 2. Kenapa enggak mau ya? Kejadian pasal 2 ayat 4, lalu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya ada 3 ayat, kita baca bersama-sama aja ya. Pasal 4, ayat 7 dan ayat 8. Yang bisa baca kebaca di depan, boleh lihat langsung di depan aja. Kita baca ya, 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nanti ada beberapa ayat lagi yang kita baca, tapi sebagian apa sedemikian jauh yang bagian yang saya ambil untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai manusia sebagai pusat dari semesta, memang kita mau gak mau ambil dari kitab Kejadian. Karena permulaan dari mana Allah mulai itu ada di kitab Kejadian. Dan kenapa manusia yang menjadi pusat? Kenapa pusat itu bukan Allah? Jadi ada yang ngomong, kok manusia sih pusatnya alam semesta? Tuhan dong, kan Tuhan yang ciptain. Begitu. Kenapa manusianya yang jadi pusat? Begitu. Lalu ada yang bilang, loh kalau manusia pusat semesta, lalu bagaimana dengan pekerjaan Tuhan, misalnya memang betul manusia itu pusat begitu. Lalu Tuhan sebagai apa begitu? Tapi kalau manusia sendiri jadi pusat, lalu hal-hal lain di mana kok manusia enggak bisa menguasai itu? Kalau memang manusia sebagai pusatnya semesta, manusia powerful dong begitu. Tapi kenapa enggak terjadi demikian? Bahkan kita tahu ada gempa bumi dan lain-lain yang manusia tidak bisa menguasai itu begitu. Nah, ini akan kita lihat sama-sama. Bagian yang pertama kita ini sama-sama kita lihat sama-sama bagaimana proses penciptaan yang Allah kerjakan bagi manusia. Jadi ada alam semesta dan ada manusia. Yang pertama, Allah berfirman dari yang tidak ada menjadi ada. Itu waktu menciptakan alam semesta atau kita tahu dikenal dengan creatio ex nihilo. Atau kalau dalam bahasa Ibrani ada pengertian yang mirip dengan itu bara dipakai katanya gitu ya. Tapi ini kecuali hewan. Gitu ya, hewan tidak memakai itu. Creatio ex nihilo memiliki pengertian bahwa ciptaan dari yang sebelumnya tidak ada. Sama sekali tidak ada, tidak pernah ada begitu kira-kira. Lalu Allah berfirman dan jadilah itu. Jadi misalnya seperti Allah menciptakan ada dipisahkan antara terang dan gelap. Enggak pernah ada sebelumnya terang itu. Karena tadinya adanya gelap aja misalnya. Jadi itu terjadi tidak ada sebelumnya terjadi. Lalu memisahkan cakrawala, ada air yang di atas dan air yang di bawah. Maksudnya langit begitu ya, ngandung air juga makanya ada hujan. Tapi itu terjadi sebelumnya, enggak ada. Air dulu enggak tahu bagaimana Tuhan yang buat begitu, ada. Dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada. Kalau misalnya orang membuat ini dulu enggak ada sensor atau remote seperti gini atau ada apa pointer seperti gini begitu ya bisa kelihatan gitu. Enggak ada dulu. Tapi bukan itu maksudnya creatio ex nihilo. Tetapi dari segala sesuatu yang belum ada sebelumnya. Tapi ini kan bahan-bahan ini sudah pernah ditemukan begitu. Plastik-plastik ini dan lain-lain itu bahan-bahan dasar yang sudah ada di bumi ini. Oleh sebab itu ciptaan yang seperti demikian atau orang buat seperti demikian, desainnya memang barangkali belum pernah ada. Betul, tapi desain itu sesuatu yang sudah pernah ada tentang tulis-tulis dan lain-lain itu. Bahan seperti demikian sudah pernah ada dan ini dibuat dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi itu bukan termasuk di dalam creatio ex nihilo. Begitu. Lalu manusia bagaimana? Kalau manusia dan hewan itu Allah menciptakannya dari something yang sudah ada. Jadi hewan itu dibuatnya dari tanah, manusia dari debu tanah begitu, lalu Allah menghembuskan nafas itu. di dalam Mazmur disebutkan sebutnya. Jadi ada yang tanya, kalau hewan ada rohnya enggak? Ada di dalam Mazmur disebutkan itu. Jadi hewan itu ada rohnya. Cuman rohnya bukan seperti roh kita. Bukan dibentuk atau diciptakan di dalam peta dan teladan Allah, sehingga beda. Oleh sebab itu sebetulnya kita memang gak boleh main-main gitu. Bukan berarti karena gak ada, oh kita pikir ya cuman gitu aja kita boleh nyakitin hewan, kita boleh semaunya, juga gak boleh begitu ya. Tetapi hewan diciptakan beda dengan manusia. Manusia diciptakan secara khusus dan dihembuskan nafas melalui hidungnya. Itulah hidup, ada roh yang khusus yang beda dengan roh dari hewan. Yang ke berikutnya, dibantu ya. Yang kedua, tidak ada sebutan khusus. Tapi kalau manusia disebutkan, next, menurut peta dan teladan Allah atau gambar dan rupa Allah. Dan ini nanti akan kita lihat lagi lebih lanjut karena memang istilah peta dan teladan Allah ini menjadi banyak definisi begitu ya. Nextnya, semua dicipta sebelum manusia, kalau ini manusia menjadi puncak ciptaan. Jadi waktu alam semesta dicipta manusia belum ada. Tapi setelah manusia ada, itulah yang terakhir. Manusia dicipta pada hari ke-6 dan yang terakhir. Setelah semuanya sudah lengkap, begitu. Oleh sebab itu kita lihat bahwa waktu disebutkan manusia pusat semesta, nah itu sudah mendekati seperti demikian. Kenapa alam menciptakan terakhir? Kenapa yang lain disiapkan dulu? Betapa bahagianya manusia sebetulnya. Nah, cuman ada banyak pertanyaan sebetulnya pergumulan mengenai penciptaan ini. Karena orang selalu berdebatnya dengan ilmu pengetahuan. Gimana nyocokin antara ciptaan Allah yang dikerjakan yang kita baca di dalam Alkitab dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini? Sebetulnya gak ada yang bertentangan. Hanya saja waktu kita memahami hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke-6. Lalu dengan zaman, lalu kalau dari pasal 1 ayat 1 dan ke ayat 2 dan 3 itu ada jeda waktu berapa lama kita gak tahu. Oleh sebab itu kalau ada orang bilang umur bumi, wah barangkali udah 6.000 tahun atau udah 10.000 tahun dan lain-lain. Itu bisa jadi dan kita memang tidak akan pernah tahu soal itu. Tetapi yang pasti tidak mungkin firman Tuhan keliru, ilmu pengetahuan yang mungkin keliru. Oleh sebab itu kalau kita tahu ada hipotesa evolusi misalnya. Saya enggak sebut teori karena memang belum jadi teori sebetulnya. Tapi dipaksakan untuk disebutkan jadi teori. Di Amerika pun yang negara maju, yang ilmu pengetahuannya tinggi dan lain-lain, ada sekolah-sekolah yang memasukkan kurikulum ini ke dalam sekolah. Dan di Indonesia juga ada begitu. Tentang evolusi sebagai sesuatu yang benar. Bukan sebagai sekedar tahu begitu ya. Bukan. Jadi ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Tapi manusia menjadi puncak penciptaan itu. Oleh sebab itu berbahagialah kita jadi manusia dan bukan jadi malaikat. Ya. Malaikat dicipta lebih dulu daripada manusia. Lebih dulu. Tapi bukan berarti malaikat lebih hebat dari manusia. Tapi kalau kita tanya kenapa Allah ciptakan malaikat lebih dulu? Ya itu malaikat barangkali memang Tuhan ciptakan untuk melayani Tuhan begitu kan. Tapi beda malaikat dengan kita. Itu ada pelajarannya lagi nanti ya. Tetapi beda dengan kita. Oh sebetulnya waktu kita dicipta itu memang spesial. Ada malaikat yang udah diciptakan dulu, ada malaikat yang nakal lalu jadi setan dilempar ke bumi dan sebagainya. Nah itu kalau kita teliti lagi tentang waktu bumi di awal yang masih gelap gulita dan lain-lain ada chaos itu, barangkali itu menjadi bagian dari itu. Tapi belum bisa ada seorang pun yang menjawab secara pasti soal itu. Berikutnya, Allah melibatkan manusia dalam memberi nama hewan. Allah juga memberi kesempatan kepada Adam untuk memberi nama sang penolong yang sepadan dengan dia itu. Jadi kita lihat bahwa waktu manusia diciptakan, manusia bukan diciptakan lalu dikontrol semua oleh Allah. Enggak, ternyata Allah memberikan porsi yang besar sekali untuk manusia ambil bagian di dalam rencana yang besar. Termasuk di dalam rencana penciptaan. Sehingga kita lihat bahwa kalau ada orang yang bilang misalnya ditawarin, ayo dong ikut pelayanan, melayani ini. Entah dulu lah, enggak apa-apa, sebetulnya rugi sekali. Karena pada waktu Tuhan menggerakkan seseorang untuk ngajak orang lain untuk terlibat dalam pelayanan, sebetulnya kita sama-sama seperti Adam dan Hawa dulu, dikasih kesempatan untuk lakukan sesuatu. Tapi kita kadang-kadang pikir, ah ngasih nama hewan aja, kerjaan kecil, saya pengen lebih gede, kali begitu kan. Atau, wah susah nih ngasih nama hewan, kalau ngasih makan hewan aja saya mau, misalnya gitu. Ini kita suka nawar. Tetapi yang kita tahu bahwa waktu Allah menciptakan dunia ini dari sejak pertama, ada kesempatan yang diberikan pada manusia untuk manusia ikut serta di dalam pekerjaan yang besar. Jadi ngasih nama hewan dan juga ngasih nama perempuan yang menjadi penolong sepadan, itu Allah berikan kepada manusia. Nah, ini yang kita lihat. Lalu mengapa manusia pusat semesta, mengapa disebut demikian? Begitu ya. Ada tiga hal sebetulnya yang paling utama. Yang pertama, ordo dalam penciptaan. Kita tahu ordonya itu memang Allah di paling atas, lalu ada manusia dan ada alam semesta. Ini seluruhnya yang Tuhan siapkan, termasuk hewan, burung, ikan di laut dan lain-lain. Semua itu diciptakan untuk manusia. Sebab itu pada waktu manusia diciptakan disebutkan beranak cuculah, bertambah banyaklah. Kuasai gitu kan, kelola itu. Kalau kita tahu ada stewardship, jadi nanti ada penata layanan dan lain-lain. Kenapa perlu? Karena itu sejak awal Tuhan yang berikan kepada kita. Porsi yang Tuhan berikan untuk kita menata, melakukan pelayanan, memperbaiki, membetulkan, menumbuhkan, memelihara dan lain-lain sekitar kita, begitu. Manusia ada di antara Allah dan alam semesta. Manusia menjadi pusat ini. Nah, ini secara ordo dalam penciptaan sudah disebutkan itu. Artinya sudah tergambar itu manusia sebagai pusat. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur mestinya bahwa Tuhan kasih kesempatan kita jadi manusia yang seperti sekarang ini, hari ini. Boleh mengenal Kristus. Karena ada orang-orang yang dicipta oleh Tuhan juga yang masih di luar sana. Yang belum mengakui Tuhan kita. Ya, ini yang menjadi ini ke kita. Yang menjadi tugas kita sebetulnya. Nah, alam semesta ini apa aja? Segala sesuatu sebetulnya. Dulu sebetulnya alam semesta itu tunduk kepada manusia. Allah cuma pesan demikian. Ini aku siapin semua yang dalam taman ini. Boleh kamu makan. Kecuali yang satu itu. Buah pengetahuan yang baik dan buruk jangan kau pegang, jangan kau makan. Tapi manusia langgar itu. Padahal pilihan yang ada lebih banyak. Nah, itu yang seringkali anak-anak di sekolah juga suka protes kan. Ini kenapa sih sekolah punya peraturan banyak amat sih, kita gak boleh ini, gak boleh itu. Sebetulnya enggak. Cuman karena gak tahu aja bahwa peraturan yang katanya ini dan itu sebetulnya hanya pagar. Di tengah lapangan ini bisa banyak hal dilakukan. Bisa belajar baik-baik, bisa sharing dengan satu dengan lain, saling tolong. Begitu kan kalau di perpus bisa baca buku, bisa karang sesuatu, banyak sekali. Kalau di ini lebih dari 50 bisa 100 hal yang kita lakukan di tengah taman itu ceritanya kalau di sekolah. Tapi seringkali anak-anak itu lebih senang manjat pagar, lompat pagar, terabas pagar, seperti itu. Makanya lalu ada hukuman dan lain-lain. Sama seperti itu yang terjadi waktu Adam dan Hawa. Ada pilihan begitu banyak di taman, sudah dikasih tahu satu aja itu jangan. Tapi itulah yang dipilih, yang dilakukan. Nah, kita jangan ngomong, wah iblis sih goda-goda dan lain-lain. Tuhan ciptain manusia dengan sempurna, mesti kita ingat itu. Tuhan ciptakan manusia begitu sempurna sampai memiliki option untuk melawan Allah yang menciptakan dia. Hebat ya Tuhan ya. Ngasih demikian luar biasa potensi diri kita itu. Sampai begitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ini, ada alam semesta ini, mestinya kita kelola alam semesta dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, kenapa ada disaster dan lain-lain? Karena memang manusia merusak itu. Kapan manusia merusak itu? Sejak jatuh dalam dosa. Kita tahu, begitu Adam jatuh dalam dosa, lalu dia sembunyi, waktu Tuhan cari, dia lakukan apa? Dia rusak alam. Dia petikin daun, tutupin biar gak malu. Masih ingat bacaan itu? Sebetulnya pengerusakan alam pertama kali Adam yang lakukan dan Hawa. Dulu gak perlu dipetik-petik itu. Kalau udah rontok ya jatuh-jatuh aja. Saya gak tahu dulu seperti apa di Taman Eden. Barangkali gak ada kata layu di sana. Secara jatuh dalam dosa lah mulai ada layu, ada kering kerontang, ada macam-macam sesuatu yang jelek. Dulu mestinya hijau terus semua barangkali. Kalau bunga-bunga terus gak ada yang layu barangkali. Sebab apa? Dosalah yang mempengaruhi itu sehingga alam pun menjadi marah dan murka dan juga jadi akibat. Begitu. Sebab itu kalau kita lihat alam semesta ini sebetulnya menjadi kontrol dari manusia. Manusia berkuasa. Tapi karena dosa alam pun gak bisa diatur lagi. Jadi kita tahu ada bencana dan lain-lain yang terjadi karena ulah manusia. Hutan digundulin, air, banjir, bandang dan lain-lain. Dan itu bukan hanya di sini. di Eropa juga terjadi banjir bandang dan lain-lain. Ya kita lihat bahwa alam benar-benar kita tidak bisa prediksi. Setiap hari ada gempa di seluruh dunia ini. Hanya ininya aja, amplitudonya aja yang beda-beda. Yang kedua, nomor dua, manusia sesuai peta dan teladan Allah. Ini yang kita nanti lihat sama-sama, sebetulnya apa saja nih yang kita bisa pelajari. Ada tokoh dan ada pendapat mereka. Yang pertama, saya mau kita sama-sama Irenaeus atau Irenaeus ini seorang yang dianggap orang yang pertama zaman-zaman awal tahun 100-an, 150, 170 dia meninggal begitu. Dia seorang bishop, seorang pelayan gereja dulu sebagai presbiter. Dia sebetulnya murid dari atau belajar banyak dari Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Yohanes yang kita tahu ya, Rasul Yohanes. Jadi kita lihat bahwa dia mendengar kabar yang sebetulnya akurat, dengar sesuatu yang tepat, sesuatu pengajaran yang bagus. Dia belum sampai berpindah-pindah orang banyak gitu ya, dia baru generasi ketiga. Nah, dia punya pemahaman peta itu dibagi sama dia. Peta itu sebagai kualitas yang membuat manusia sama dengan Allah, dan teladan itu sebagai anugerah khusus yang membuat manusia bisa dipersatukan dengan Allah. Itu pendapat dia tentang peta dan teladan. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab disebutkan gambar dan rupa Allah. Atau kalau dalam bahasa Inggris, image and likeness. Ada dua, image and likeness. Nah, tokoh-tokoh ada yang memisahkan, ada yang enggak. Begitu ya. Irenaeus melakukan itu. Yang kedua, Athanasius. Kita tahu Athanasius orang yang giat sekali di dalam pengajaran. Sama seperti Irenaeus yang sangat anti kepada aliran sesat, pengajaran yang keliru. Ini jadi kecepatan. Nah, manusia itu seperti hewan yang rasional kalau menurut Athanasius. Jadi waktu disebutkan peta dan teladan Allah itu, jadi sebetulnya manusia itu seperti hewan. Cuman dia ada tambah rasionalnya. Jadi kalau dia tidak pakai rasional, dia jadi seperti hewan. Kira-kira begitu. Jadi image of God-nya gimana? Likeness-nya seperti apa? Kalau menurut Athanasius, jadi pada waktu manusia itu tidak sungguh-sungguh dekat dengan Allah, jadi dia mesti mengejar itu supaya image itu terjadi. Dan itu dia gabungkan dengan Kristus yang datang sebagai Adam yang menyelamatkan. Ini kita lihat, jadi bagi Athanasius, kita dicipta peta dan teladan Allah itu bukan dalam arti sudah terjadi, tetapi memiliki potensi untuk menuju ke situ. Oh, sebab itu mesti hati-hati dengan hidup, kalau enggak akan menjadi seperti hewan. Agustin atau Agustinus dari Hippo ya. Ini Hippo ini tempat di Afrika. Menurut dia peta dan teladan Allah itu intelektual yang membedakan manusia dengan hewan. Mirip-mirip sebetulnya. Nah, kita tahu Agustinus termasuk yang gigih di dalam pengajaran. Jadi dia menekankan pentingnya bedain antara image dan likeness. Image of God itu sesuatu yang potensi begitu kira-kira. Tapi dia gak ngomong sebagai potensi, tetapi dia ngomong sebagai bekal yang bisa didapat. Tapi likeness of God itu sesuatu yang dikejar yang menjadi berkat kepada manusia, yang membuat manusia bisa hidup menuruti apa yang Tuhan mau. Begitu. Nah, tetapi sekali lagi hampir sama, kalau itu rasional, kalau itu intelektual. Intelektual itu dibentuk dari segala sesuatu yang dialami di sepanjang hidupnya. Jadi apakah dia sekolah dia, pengalaman hidupnya, dan lain-lain. Itu semua mempengaruhi intelektual ini. Agak beda sedikit dengan Athanasius yang hanya rasio aja. Rasio dalam arti manusia itu mempunyai kemampuan sendiri, kira-kira begitu. Tetapi Agustinus menyampaikan bahwa intelektual seseorang menentukan apakah orang itu akhirnya bisa menjadi saksi Kristus atau enggak. Kalau enggak, dia akan sulit untuk menjadi, dia bilang bahwa dia itu sesuai dengan peta dan teladan Allah itu. Meskipun sama-sama semua mengakui bahwa manusia itu sebagai ciptaan tertinggi, tetapi pemahamannya beda-beda. Lalu yang berikutnya, Thomas Aquinas. Ada lebih terlihat di malaikat karena lebih pandai. Jadi peta dan teladan Allah itu enggak terlihat di manusia menurut Thomas Aquinas. Jadi kalau mau lihat peta dan teladan Allah di mana? Lihat malaikat, dia bilang. Nah, malaikat itu lebih mirip. Menurut Thomas Aquinas, malaikat itu pandai. Jadi lebih pandai dari manusia, barangkali karena ada kemampuan untuk langsung menjadi penyalur apa lidah Allah, bukan nabi ya, tapi maksudnya menyampaikan tugas-tugas Allah secara langsung, bisa ngilang dan lain-lain, dianggap lebih hebat daripada manusia, begitu. Padahal sebetulnya manusia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat sedikit di bawah manusia, begitu ya. Tapi balik-balik seperti tadi, in the image of God itu manusia enggak lebih baik daripada ini. Menurut Aquinas, manusia harus belajar. Oleh sebab itu kita kenal Thomas Aquinas termasuk hamba Tuhan yang gigih soal pendidikan. Menekankan soal pendidikan. Jadi pembentukan itu menjadi bagian dari pendidikan. Sebetulnya dia agak dengar-dengar baca-baca dari yang lain, oh nyambung-nyambung-nyambungin semua. Begitu ya. Jadi kita lihat Thomas Aquinas, dia tetap pikirkan soal kepandaian, kemampuan seseorang dan lain-lain itu untuk membuat manusia menjadi gambar dan rupa Allah itu. Tapi bukan pada dasarnya adalah gambar dan rupa Allah. Seperti itu, in the image of God-nya. Nah, bagaimana dengan John Calvin atau doktrin reform yang kita ini sama-sama? Tergambar dari pengetahuan sejati, kebenaran, kekudusan hidup manusia. Itu menjadi tiga poin yang ditekankan tentang gambar dan rupa Allah. Kalau John Calvin mengatakan image of God itu potensi. Jadi potensi yang ada di dalam diri manusia yang Tuhan berikan supaya bisa berpikir, supaya bisa berkarya seperti pencipta. Begitu. Lalu kalau likeness atau rupa Allah itu lebih ke arah hal supranatural yang Allah anugerahkan di dalam hidup kita, hal khusus yang Tuhan berikan, supaya kita bisa menjalani hidup di dalam tiga hal yang penting ini. Pengetahuan yang sejati, true knowledge, lalu righteousness ya, sebetulnya sikap hidup yang benar, dan kekudusan, holiness. Itu tiga hal yang menjadi penting yang harus ada di dalam hidup manusia, karena itu sudah diberikan sebetulnya dari awal. Nah, dia menjelaskan John Calvin mengenai dosa asal itu kan, semua ini sebetulnya, orang-orang ini, tokoh-tokoh ini memikirkan dosa asal itu bagaimana sih? Begitu. Kenapa itu ada dan kenapa perlu ada Kristus yang datang? Jangan pikir seperti kita sekarang hari ini yang sudah berkali-kali dengar tentang firman Tuhan. Kalau dulu mereka adalah orang yang pertama-tama, zaman pertama dulu yang coba memahami, baca, gali. Gak ada yang terlalu banyak mentor yang ngajarin dan lain-lain. Sehingga kita lihat bagaimana Allah yang disebutkan turut bekerja di dalam orang-orang yang dikasihnya, inilah salah satunya. Nah, kita gak bilang bahwa, wah ini keliru, sesat dan lain-lain, bukan soal itu. Bukan. Tetapi kita lihat bahwa ada perkembangan yang terus sampai titik di mana reformasi itu terjadi. Allah memperkenankan yang keliru-keliru itu lalu diperbaiki untuk menjadi pacuan seterusnya. Nah, sebetulnya di dalam pergumulan kita seperti hari-hari ini kita lihat gereja ada begitu banyak nama, begitu banyak merek. Mana yang benar, mana keliru. Kita gak penting di dalam ngomong itu kecuali memang gereja itu sesat. Dalam arti tidak percaya pada Kristus, tidak percaya keselamatan, begitu ya, tidak percaya Alkitab sebagai yang benar satu-satunya. Nah, itu sesat. Tetapi kalau sama-sama percaya Kristus, lalu tapi ada ini penekanan, ini itu, kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk hati-hati. Periksa, cocokkan dengan Alkitab, kira-kira begitu. Nah, ikutlah di mana yang benar. Nah, tapi kita bukan poin untuk, wah tuding-tuding orang lain begitu. Jangan, bukan itu. Selama, Rasul Paulus bilang, selama Kristus diberitakan, kalaupun orang itu memberitakan itu maksud yang jelek, enggak usah khawatir. Tuhan bisa pakai yang jelek, yang keliru, yang dirancang manusia untuk menjadi kebaikan. Nah, kita lihat hari-hari ini di DKI Jakarta hal itu terjadi. Ya. Orang mau rancang yang jahat-jahat dan lain-lain, Tuhan bisa balikin itu, pakai itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi kita percaya bahwa Tuhan demikian memelihara kita, bukan hanya waktu mencipta kita, tetapi seterusnya. Begitu ya. Berikutnya, yang ketiga. Di Kejadian 1 ayat 28 disebutkan Tuhan memerintahkan manusia berkuasa dan menaklukkan alam. Ini menjadi poin di mana manusia menjadi pusat dari semesta. Jadi memang ini sudah didelegasikan oleh Allah kepada manusia untuk manusia kelola. Sebab itu manusia menjadi pusat dari alam semesta ini. Nah, ini yang sebetulnya menjadi, kalau kita mau menjadi orang yang bangga dengan bagian itu, boleh aja. Kita bersyukur, boleh aja. Tetapi apa yang sebetulnya mesti kita lakukan gitu kan. Kalau cuma seneng, bangga, keren kayaknya, wah pusat semesta kita lu manusia, untuk apa? Pasti Tuhan punya purpose, Tuhan pasti punya tujuan. Menciptakan manusia untuk kelola, beranak cucu dan lain-lain, pasti ada tujuan. Masing-masing Tuhan kasih berbeda-beda. Sama seperti jari ini, tangan, ada kanan, ada kiri. Ada jari kelingking terus, jari manis sampai jempol, kaki. Sama, lain-lain semua, punya tugas beda-beda. Demikian juga kita. Kita gak perlu niru orang lain. Ada banyak orang seperti Yunus misalnya yang jago ngelukis yang dulu gak pernah dihitung misalnya. Tapi ternyata potensinya besar. Bukan hanya ngelukis, bisa jago website, bisa ini, itu, bisa rekam. Sekarang jago kelola video dan lain-lain. Luar biasa, potensi itu besar. Nah cuman masalahnya, apakah kita mau dipakai Tuhan untuk seperti itu? Capek gak? Capek. Tanya Yunus boleh, tidur berapa jam misalnya gitu. Nah kita mau berkorban seperti itu juga gak? Kita mau rela menyediakan diri Tuhan. Gak apa-apa, saya tidur cuma 4 jam, 3 jam. Oh asal pekerjaan Tuhan ini. Ah ayo. Pasti yang seperti itu akan semakin dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang males-malesan ya udah. Kamu memang mau porsinya seperti itu, ya kamu akan terima itu begitu. Tidak ada pengalaman pribadi yang banyak. Begitu kita melayani Tuhan, kita ikut terlibat, pasti Tuhan akan, kita rasa lah. Kita tahu lah, kita ngalamin sendiri bagaimana Tuhan itu memelihara kita dengan luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya waktu Tuhan memberitakan manusia berkuasa dan menaklukkan alam, bukan untuk dipakai semena-mena. Nah ini memang repotnya itu. Jadi seringkali kekuasaan itu dipakai untuk diri sendiri. Padahal sebetulnya kita bukan diminta untuk egois, tapi mestinya altruistik. Altruistik, jadi itu lawannya egois. Dimana kita willing untuk memberi bantuan dan lain-lain, ringan tangan untuk membantu, mengerjakan sesuatu, tidak memikirkan diri sendiri. Itulah sebetulnya prinsip Alkitab. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk nyontoh hidupnya yang gak egois. Tapi dia tahu pasti apa yang harus dia kerjakan. Sebab itu pada waktu masyarakat mendorong dia untuk menjadi tabib yang menyembuhkan terus, dia gak mau. Tuhan gak mau. Tuhan tahu kapan mesti tolong orang, kapan enggak. Termasuk kalau kita tahu peristiwa Lazarus. Maria, Martha udah teriak-teriak semua, ini Lazarus mau mati. Kayaknya Tuhan jahat amat, diam biarin sampai mati. Tapi ternyata Tuhan mau pakai itu menjadi kemuliaan pada waktu membangkitkan Lazarus yang sudah beberapa hari di dalam kubur. Ya kita lihat ada banyak hal yang kita gak mengerti dalam hidup ini terjadi pada kita. Tapi kita tahu bahwa pada waktu Tuhan berkata manusia berkuasa, taklukkan alam dan lain-lain. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, membiarkan seperti di rumah kita ada pembantu, kita biarin pembantu kerja, ya udah, enggak, bukan begitu. Tapi Tuhan turut campur di dalam kehidupan kita. Nah ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang duduk di atas takhta surga yang jauh di atas sana. Tapi yang ada di dalam dunia ini yang bersama-sama dengan kita. Ada di dalam hati kita. Mau menghampiri kita orang yang berdosa. Nah cuman masalahnya adakah kita sungguh-sungguh mikirkan hal itu? Atau kita hanya ya kalau ingat. Atau kalau lagi susah, jangan. Susah bukan karena Tuhan izinkan atau Tuhan hukum kita, tapi waktu itu terjadi, kita jadi semakin dekat. Pada waktu kita dalam keadaan sukacita enak, memang seringkali kita jadi lupa. Sekali doang bersyukur, Tuhan thank you, abis itu kita lupa. Kalau dapat duit banyak, Tuhan thank you, abis itu belanja ini, gak tanya Tuhan lagi, Tuhan baiknya saya beli gak ya? Atau saya jangan dulu, ini pakai, gak nanya. Tapi udah mau habis, ya Tuhan, mau habis Tuhan, berkati lagi dong Tuhan. Nah, gitu yang terjadi seringkali gitu. Tapi mari kita sama-sama mikirkan bahwa waktu Allah taruh kita di dalam dunia ini, kita diberikan hidup, itu pasti ada tujuan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. untuk kitanya, Tuhan akan berkati kita. Nah ini yang seringkali kebalik-balik seperti saya seringkali cerita tentang kewajiban dan hak. Pada waktu Tuhan memberikan ini, kesannya kita dikasih hak kan ya. Benar gak? Kuasai apa? Dikasih hak untuk kelola. Tapi sebetulnya di dalam hak ini ada kewajiban. Yaitu untuk kelola itu. Jadi sebetulnya di dalam hidup ini mana yang lebih penting, kewajiban atau hak? Sebetulnya kewajiban bukan hak. Karena hak itu tetap di tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bisa lakukan apapun kepada manusia. Tapi artinya tetap Tuhan tidak melanggar kodratnya. Tapi Tuhan bisa lakukan apapun. Yang adanya kita adalah kita punya kewajiban untuk taat pada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu pikirkan waktu kita berdoa pun ingat ini kewajiban. Jadi doakan orang lain, doakan gereja, doakan hamba Tuhan gitu kan. Doakan saudara yang belum percaya. Doakan diri sendiri, boleh. Doakan, tapi Tuhan ajarin kalau doa, Tuhan beri makanan yang secukupnya, begitu. Tuhan ajarin saya untuk boleh ampuni orang lain supaya Engkau ampuni aku juga, begitu. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu boleh untuk diri sendiri. Tapi bukan Tuhan beri aku kaya, beri aku sekian kali lipat ini, bukan. Dan juga pikirkan baik-baik bahwa selalu waktu doa adalah kewajiban. Hak Tuhan untuk kasih kita luluskan apa yang Tuhan mau. Sebab itu waktu kita dapat seperti demikian, kita menjadi pusat dari semesta, yang mesti kita ingat bahwa ini bukan hak tapi kewajiban sebetulnya. Di dalam sesuatu kalimat yang kelihatannya seperti kita dapat hak, di situ terbesit juga soal kewajiban. Jadi itu yang tidak boleh lupa. Pada waktu Tuhan kasih tahu, kamu percaya padaku, hari itu juga kamu akan selamat. Kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hak, hak. Kelihatannya kita dikasih hak untuk masuk ke surga. Tapi di dalam situ terbesit ada kewajiban kita untuk ikut Tuhan. Oh sebab itu Tuhan bilang, ikut aku. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab penuh dengan kewajiban sebetulnya. Tapi kewajiban itu kewajiban yang Tuhan bilang, pikulah kuk. Tapi kuk yang kupasang itu ringan dan bebannya apa lega, tapi bebannya ringan. Kenapa? Tuhan menyertai. Waktu kita sudah berdosa aja, kelola alam, Tuhan masih menyertai. Coba berapa ratus tahun, minyak disedotin terus, gak habis-habis. Coba pikirin, air bersih kan, diambilin terus. Saya gak tahu Bapak Ibu di rumah pakai pompa air atau pakai pump. Tapi kalau yang pakai pompa, coba hitung ya, satu hari diri sendiri pakai berapa liter. Kalau kita mau irit-irit minimal 1 galon air, satu orang. Minimal tuh. Wah kalau mandinya pakai kamar mandi pakai gayung, wah lebih banyak lagi tuh ngebuang airnya. Ketimbang pakai pancuran, pancuran akan lebih irit. Tetapi kita kalau hitung itu berapa orang, Nah kalau Bapak Ibu ada yang di konsultan, desain bangunan dan lain-lain, pada waktu mau bangun hotel dan lain-lain, amdalnya itu, hitungannya itu. Kira-kira berapa ribu liter air setiap hari. Kalau lihat-lihat di YouTube, gak tahu masih ada atau enggak, dulu ada tentang bagaimana mengelola air di New York. New York itu sampai dia mesti ngebor, dia punya kantor di bawah, kira-kira 200 meter mungkin di bawah permukaan ini, itu ada kantor untuk kelola air seluruh New York. Luar biasa. Jadi di bawah perut bumi itu, di dalam itu ya, ada sungai dan lain-lain air yang luar biasa Tuhan sediain. Bingung ya, hebat benar ya Tuhan. 70% dunia ini air. Padahal itu air asin tapi Tuhan atur dengan ini sedemikian rupa masuk ke dalam perut bumi jadi air bersih. Kita patut bersyukur. Jaga alam ini, jaga hidup kita, lakukan kewajiban kita. Karena itulah kita jadi pusat dari semesta ini. Nah kalau kita menghayati bahwa Tuhan pilih kita jadi pusat itu, maka kita pasti akan hati-hati dengan hidup ini. Next. Kenapa sih gak mau? Nah ini. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita mengenai peran kita di dunia ini. Betapa Allah mengagungkan kita sebetulnya, sehingga menjadikan kita pusat semesta. Allah menjadikan kita ciptaan baru melalui penebusan Kristus untuk menjadi saksinya. sebagai manusia yang dicipta sesuai peta dan teladannya sendiri. Jadi pada waktu kita seperti demikian, sebetulnya peta dan teladan Allah itu melekat pada diri kita sejak kita lahir. Hanya karena keberdosaan kita, peta dan teladan Allah itu menjadi cacat. Itu yang Rasul Paulus ngomong bahwa tidak ada yang baik di diri kita. Tapi bukan berarti potensi itu hilang. Tapi bukan berarti anugerah itu hilang, enggak. Oleh sebab itu kita masih, waktu Tuhan cerahkan itu kita masih bisa berpikir, Tuhan ampun, saya jahat amat sama Tuhan, masih bisa berpikir itu. Tuhan, terima kasih, kita masih bisa bersyukur. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, kita masih bisa bersyukur dengan tindakan kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Semua itu karena Tuhan beranugerah pada kita sejak kita dicipta sesuai peta dan teladan Allah. Oleh sebab itu kita diberikan menjadi pusat bukan sekedar ada patternnya peta dan teladan Allah, tapi kita memang memiliki peta dan teladan Allah itu. Yang pada waktu kita percaya pada Kristus, hal itu dirubah lagi semua. Tetapi kesempurnaan itu pada waktu nanti kita bertemu muka dengan Kristus. Tubuh baru lagi nanti. Dan pada waktu itu seperti apa ya, saya gak ngerti. Tapi yang pasti kalau Alkitab bilang, ya itulah yang paling hebat. Begitu ya, pada waktu nanti kita boleh bertemu Tuhan. Entah Tuhan yang datang atau kita yang mati duluan. Ya, tapi kita sama-sama mari menjaga hidup ini supaya waktu kita mati, ya kita kembali kepada Bapa di surga. Begitu ya, gak salah alamat. Rumahnya udah ada, disiapkan oleh Tuhan Yesus di surga, ya, menjadi kesukaan kita. Mari kita sama-sama hidup di dalam kesempatan hidup di dunia ini sungguh-sungguh, bersatu padu, jangan lagi gontok-gontokan, mari kita saling menyampaikan hal yang baik, hal yang manis, biar kita boleh bersatu, begitu ya. Karena waktu gak banyak kok, ngapain sih kita ribut, begitu ya, ngapain kita debat yang gak perlu misalnya. Tapi mari kita saling membangun. Karena hidup kita adalah kewajiban. Hak itu di tangan Tuhan.